Via Valen. Polisi, polisi, polisi. Opa Oli. Polisi, polisi, polisi. Salam hormat untuk bapak polisiku. Salam hormat untuk bapak TNI ku. Terima kasih. Special buat semua pianisti. Kacamata hitam bergaya, siap diriko, siap diriko, siap diriko, siap diriko. Berambas tuntas, kriminalitas, melayani ikhlas, tulis tuas tanpa batas. Melawan panas, menurunnya lalu lintas, cita-cita aku jadi polisi. Waktu aku kecil, mamaku bertanya, tangannya mana? Gege Pak Bud, gege. Spesial buat kalian semua. KTSK lagi. Seragam rapi, topi rompi, pangkat di kanan kiri. Sepatu baca kacamata hitam bergaya. Siap diriko, siap diriko, siap diriko, siap diriko.